coba tersenyum dan tersenyum lagi. Jangan tertimpa, apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Dalam air mata jangan tertimpa tangan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi.